teman paling setia. Diam-diamnya lo tak berbicara, terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Sayang kamu, oh oh oh oh oh, teman setiaku. Asap putih melayang-layang-layang, terembus dari mulut-mulut yang hitam. Cangkir kopi hangat acap kali menemani. Kalau nikmat menyambut pagi, oh oh oh oh oh oh oh, aku cinta kamu, oh oh oh oh oh, ku bakar uangku. Isap engkau sedalam angan, hingga nikmat datang tak terhindarkan. Pernah ku coba tinggalkan dirimu, engkau selalu terlihat menggodaku. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Layang-layang-layang, terembus dari mulut-mulut yang hitam. Secangkir kopi hangat acap kali menemani. Kalau nikmat menyambut pagi, oh oh oh oh oh oh oh, aku sayang kamu. Teman setiaku, isap engkau sedalam angan, hingga nikmat datang tak terhindarkan. Pernah ku coba tinggalkan dirimu, engkau selalu terlihat menggodaku. Engkau teman paling setia. Diam, diam, diam, diam, diam, nyala tak berbicara. Terasa hampa tanpa dirimu. Hari-hari ku cium wangimu. Oh, oh, oh. Aku sayang kamu, oh oh oh oh oh, teman setiaku, oh oh oh oh oh, aku cinta kamu, oh oh oh oh oh, ku bakar uangku, oh oh oh oh oh oh, aku benci kamu. Ooh.